بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang sudah hafal menghafal ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mukminin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi kitabih as-sahih Kitabu Shaum bab qawli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. باب سبت نبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم janganlah menghalangi kalian dari sahur kalian azannya Bilal. Jadi azannya Bilal jangan menghalangi untuk kalian sahur. Ini petikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab ini menjelaskan kepada kita yang pertama tentang waktu sahur. Batas akhirnya adalah al-fajr shadiq. Batas akhir sahur adalah fajr shadiq. Pembahasan yang kedua adalah adanya dua fajar, disebut dengan al-fajrul kadzib, fajar dusta, yakni bukan fajar untuk masuknya subuh. Yang kedua al-fajr shadiq. Fajar yang jujur, artinya fajar yang dengan kemunculannya telah masuk waktu subuh. Barakallahu fikum. Dikaitkan dengan masalah puasa, tulu'ul fajril kadzib, munculnya fajar kadzib itu tidak boleh menghalangi orang sahur. Masih bisa sahur, bisa makan, bisa minum. Adapun fajr shadiq, dengan tulu' al-fajr shadiq, terbitnya fajar shadiq, maka sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengumpuli istri, sudah masuk waktu subuh, startnya puasa. Pembahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan azan sebelum subuh. Di sini ada azanu Bilal, azannya Bilal, semoga Allah meridainya. Ada azan Ibnu Maktum, ada azannya Ibnu Maktum, semoga Allah meridainya. Azannya Bilal itu sebelum subuh, sementara azannya Ibnu Maktum ketika sudah masuk subuh. Paham ya? Maka beliau mengatakan di sini, janganlah menghalangi kalian azannya Bilal untuk makan sahur. Karena Bilal yu'adzin bilail, mengumandangkan azan di waktu malam sebelum subuh. Kamu makan, kamu minum, tidak masalah. Hingga yang mengumandangkan azan adalah Ibnu Ummi Maktum. Ini azan untuk subuh, untuk fajar shadiq. Barakallahu fikum. Dari riwayat yang nanti kita baca insyaallah menunjukkan adanya dua azan. Ada azan yang pertama, ada azan subuh. Azan yang pertama ini untuk membangunkan orang qiyamul lail. Ada yang mengatakan untuk mengistirahatkan orang yang qiyamul lail, tidur qiyamul lail sebelumnya istirahat dengan itu. Azan pertama, ada azan yang kedua, azan subuh. Untuk Ramadan ini disyariatkan dengan hadis yang nanti kita baca, disyariatkan untuk mengumandangkan dua azan selama Ramadan. Ada azan pertama sebelum subuh, azan Bilal. Ada azan ketika masuk waktu subuh, azan Ibnu Ummi Maktum. Ada azan pertama, azan yang kedua. Yang menjadi pembahasan terkait dengan di luar Ramadan, apakah juga demikian? Ini pembahasan di kalangan para ulama, dan yang sahih adalah barakallahu fikum, diterapkan juga di luar Ramadan. Ada azan pertama, ada azan yang kedua. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang kita baca riwayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة وحماد بن أسامة عن عبيد الله النافع هو عبيد الله بن عمر العمري النافع عندنا نافع هو نافع مولى ابن عمر رحمه الله عن ابن عمر dari ابن عمر ini Abdullah bin Umar bin Khattab semoga Allah meridhai keduanya والقاسم بن محمد dan dari قاسم بن محمد وعطف kepada نافع bukan kepada ابن عمر kepada نافع juga dari jalur قاسم بن محمد Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Al-Qasim bin Muhammad ini termasuk fuqaha'us sab'ah, ahli fiqih 7 orang di kota Madinah. Al-Qasim bin Muhammad, cucunya Abu Bakar Siddiq, dari putranya namanya Muhammad. An Aisyah, dari Aisyah semoga Allah meridainya. Ini dua jalur ya, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Hakadha. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Maksudnya Bilal dahulu biasa berazan di waktu malam. Kata-kata bilailin sebelum subuh. Nanti akan disebutkan jaraknya. Jangan dimaknakan lail malam azannya baru isya jam 9 malam. Tidak. Ada waktunya akan disebutkan nanti insyaAllah dalam hadis ini. Kata-kata bilail di waktu malam, yakni qabla al-fajr, sebelum masuk waktu yang subuh. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu, silakan kamu minum, makan, silakan kamu minum, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, hingga yang mengumandangkan azan Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Sebab Ibnu Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan hingga terbitnya fajar shadiq. Wadih. Sehingga adanya Bilal tidak menghalangi orang sahur. Baru berhenti makan sahur ketika adzan Ibnu Ummi Maktum dikumandangkan. Qal Qasim, berkata Al-Qasim, walam yakun baina adhanihima illa ayyarqa dha wa yanzila dha. Ini durasi waktunya. Dan tidak ada jarak antara adzan keduanya, melainkan ayyarqa dha, ini naik untuk adzan, wa yanzila dha, ini turun dari adzannya. Jadi jaraknya enggak terlalu lama. Dibahas oleh para ulama dalam syarah hadis terkait dengan jaraknya itu sekitar setengah jam, 20 menit. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Dikarenakan jarak naik dan turunnya, prosesnya kalau misalkan pelan santai tidak sampai memakan waktu yang sangat panjang, sangat lama. Ada yang mengatakan setengah jam, ada yang mengatakan 20 menit, ada yang mengatakan seperempat jam, antara itu. Maksimalnya setengah jam. Jarak antara adzan Bilal dan adzan Ibnu Ummi Maktum. Yang kata-kata Bilal itu mengumandangkan adzan di waktu malam, maksudnya sebelum masuk waktunya subuh. Bukan di malam hari, tahu-tahu jam 12 malam ada yang adzan. Ini perlu diperesakan ini. Khawatir dia ikhtalata fi akhirih, pikun di akhir hayatnya. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini hadisnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain tayyib di dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, dengan lafaz la yaghurrannakum min sahurikum adhanu Bilal. La yaghurrannakum min sahurikum adhanu Bilal wala bayadul ufuqil mustatil wala bayadul ufuqil mustatil hakadha hatta yastati'a hakadha. Yang artinya, janganlah menipu kalian dari sahur kalian adanya Bilal. Jangan tertipu, itu belum subuh begitu. Jangan pula putihnya ufuk yang memanjang, hakadha, memanjang dari bawah ke atas, hakadha. Jangan tertipu dengan ini namanya fajar shadiq, kadzib. Hatta yastatir hakadha, hingga ufuknya itu tersebar seperti ini. Kalau kita utara selatan membentang seperti ini, itu fajar shadiq. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Difahami insyaallah ya. Dari hadis ini qul amin azakumullah dijelaskan tadi masail-masailnya. Yang pertama terkait dengan masalah waktu sahur. Ya, waktu sahur itu berbatas akhir dengan terbitnya fajar shadiq. Dibahas sebelumnya ayat tentang masalah ini. Silakan makan, silakan minum sampai terbitnya fajar shadiq, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Adapun azan yang pertama, azannya Bilal, itu masih boleh kamu makan sahur, bahkan kulu washrabu, makan minum makan sahur. Wa hadza wadih. Akan disebutkan insyaallah lebih tegas lagi terkait dengan ukuran sahur antara makan sahur sampai salat subuh. Barakallahu fikum. Nanti akan dibahas insya Allah terkait dengan masalah keutamanya. Yang dibahas sekarang adalah penegasan bahwasanya batas akhir makan sahur itu terbitnya fajar shadiq subuh. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Sehingga ibn abidin azakumullah, para ulama menyoroti yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin semenjak zaman dahulu kala sampai hari ini. Tindakan sebagian muslimin yang menghentikan sahur beberapa waktu sebelum subuh. Kalau dahulu di eranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di zamannya beliau, di tempat yang beliau di Mesir sana, mereka mematikan semua lampu. Tak, mati. Ya. Ketika beberapa menit sebelum azan subuh, pertanda telah usai waktunya sahur. Itu sebelum subuh, sebelum subuh. Agak lama baru kemudian mereka mengumandangkan azan subuh. Dulu di Indonesia Raya di zaman kita namanya apa? Namanya imsak. Imsak itu menahan diri waktunya puasa, enggak boleh makan sahur lagi, imsak. Dan imsak itu beberapa menit sebelum subuh. Berapa lama biasanya? 10 menit. 10 menit. Nanti dihitungi. 10 kurang 8, kurang 5, kurang 4 gitu. Sampai waktunya subuh. Waktunya imsak. Ngono ya. Imsak berhenti, kemudian ada jeda waktu sekitar 7 sampai 10 menit sebelum subuh. Ini barakallahu fikum, hal yang menyelisih sunnah, bertentangan dengan ayat dan hadis. Ayatnya telah kita bahas sebelumnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Al-Baqarah 187. Juga bertentangan dengan hadis ini. Rasul mengatakan, "Kulu washrabu," sedangkan kamu makan, kamu minum, hingga Ibnu Maktum mengumandangkan azan. Beliau tidak mengumandangkan azan hingga terbitnya fajar shadiq, bukan imsak. Sehingga itu sangat disoroti oleh para ulama kita dan dimasukkan dalam umur muhdatsah, perkara-perkara baru yang diadakan dari sebagian kaum muslimin dalam perkara siam. Di sisi yang lain, Anda akan dibahas insyaallah ketika iftar, waktunya berbuka puasa, mereka menunda iftar sampai beberapa saat setelah azan maghrib. Mereka yukhalifu sunnah, menyelisih sunnah dalam perkara sahur, juga menyelisih sunnah dalam perkara ta'jil iftar. Sehingga dikatakan qalla khairuhum, menjadi sedikit kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Wallahul musta'an. Sehingga ini perlu untuk kita semarakkan, kita hidupkan, kita amalkan, supaya jangan sampai hilang sunnah Rasul yang mulia ini, barakallahu fikum. Dan ini sangat memudahkan, memberikan keringanan bagi para shaimin untuk berpuasa, dikarenakan start puasanya ketika subuh datang. Wallah insyaallah ya. Tayyib. Kemudian ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar kadzib dikatakan bayadul ufuq al-mustatil, putih, ada warna putih di ufuk yang memanjang. Disebutkan dalam hadis yang lain, ka'annahu dhanabus sarahan, kayak ekornya serigala. Jadi dari atas ke bawah, barakallahu fikum. Itu fajar kadzib. Ada punya fajar shadiq namanya al-mustatir. Dia membentang, kata. Kelihatan di ufuk. Kalau kita di ufuk timur membentang begini, barakallahu fikum. Yang dibahas oleh para ulama bukan menunggu bentangannya itu, tapi apa yang menjadi patokan adalah munculnya fajar. Dia muncul pertama kali muncul itu di bagian hajibnya. Ini hajib. Ya begitu muncul, tel, dia sudah masuk waktu subuh. Nanti dia akan membentang begini, seret, kanan kirinya kelihatan fajar shadiqnya. semata-mata munculnya fajar sudah masuk waktu subuh. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Hadza wadhih. Dan juga yang ketiga terkait dengan adanya azan pertama ada azan yang kedua itu dibahas pada pembahasan kitabul azan. Tayib, kemudian jarak antara azan pertama dan kedua enggak terlalu jauh. Ada setengah jam, 20 menit sebelum azan subuh. Barakallahu fikum. Bab yang berikutnya masih masalah sahur. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab ta'jir as-sahur. Bab mempercepat makan sahur. Itu berkaitan ta'jil. Kata al-hafiz ay al-isra' bil akl. Mempercepat makan sahurnya. Ini isyaratun ila anna sahura kana yaqa'u qurba tulu'il fajr. Mempercepat makan sahur. Ini mengisyaratkan sahur itu dilakukan mendekati atau menjelang terbitnya fajar shadiq. Assalamualaikum. Terserah kalau antum makan sahurnya hanya kurma, beberapa kurma, air putih, antum bisa beberapa saat sebelum azan. Assalamualaikum. Namanya ta'jilu sahur. Itu dianjurkan. Ya, mempercepat makan sahur. Misalkan azannya kita sekarang jam berapa ya kan? Jam 4 lebih 14, lebih 15 lah jam 4, 1/4. Antum makan sahur cuma kurma, berbentuk kurma air putih. Maka antum bisa mengerjakan sunnah ini. Tidak usah antum makan sahur jam 3, 3:30, kelamaan. Udah antum 5 menit sebelumnya antum makan. Bismillah, kurma 1, kurma 2, kurma 3, kurma 4. Risman 3 kan ya. Sudah, air putih, selesai. Sudah lama, adhan, subuh kumandang. Namanya ta'jil. Dan ini hukumnya sunnah. Sunnah barakallahu fikum. Sangat disukai sekali. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Muhammad ibn Ubaidillah. Qala haddathana Abdul Aziz bin Abi Hazim. An abihi Abi Hazim. Abu Hazim. An Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad adalah Salam bin Dinar. Salama bin Dinar. Kalau Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah namanya Salman al-Asja'i. Tayyib. Dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kuntu atasaharu fi ahli. Aku dulu makan sahur di keluargaku. Thumma takunu surati, hingga dikarenakan cepatnya, takunu surati, cepatnya sahurnya aku tadi, an udrika sujuda ma'a Rasulullah SAW, aku mendapati sujud bersama Rasulullah SAW. Cepat sekali, makan sahur dengan cepat, selesai, langsung ke Masjid Nabawi, masih mendapati satu rakaat bersama Rasulullah SAW. Artinya sebelum azan subuh. Ya, jangan dibayangkan ini makan sahur Rasul sudah sujud. Berarti kan sudah azan. Terus nunggu qomat, rakaat pertama, sujud. Berarti kan masih makan sahur ketika ketika sudah subuh lagi salat. Lah, lafadznya adalah kuntu atasaharu fi ahli. Di mana sahurnya? Di rumah. Baru kemudian berangkat menuju ke mana? Ke Masjid Nabawi mendapati Rasul di rakaat yang pertama. Barakallahu fikum. Di rakaat yang pertama itu menggambarkan ta'jil, mempercepat makan sahur. Dan yang kedua adalah menunda sahur sampai menjelang subuh. Namanya ta'khirus sahur. Dua poinnya, ta'khir ditunda sampai menjelang subuh dan ta'jil dipercepat makan sahurnya. Baik, ada keterangan di sini dinukil Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dari Ibnu Munayyir Qala Ibnu Munayyir rahimahullah at-ta'jil min al-umur an-nisbiyah. Yang namanya ta'jil termasuk perkara nisbi, relatif. Beliau mengatakan fa in nusiba ila awwalil waqt kana ma'nahu taqdim. Kalau dinisbahkan kepada awal waktu, kata-kata ta'jil, bersegera, lalu dinisbatkan kepada awal waktu, itu artinya takdim, mendahulukan, menyegerakan perbuatannya di awal waktu. Namanya takdim. Wa in nusiba ila akhirihi kana ma'nahu ta'khir. Tapi kalau ta'jil itu dinisbatkan kepada akhir waktu, maka makna ada ta'khir, ditunda. Menunda sampai akhir waktu. Begitu. Dan yang dibawakan secara mana, Evan? Yang kedua. Ya, ta'jil dinisbatkan pada akhir waktu. Sehingga maknanya ialah al-isra' fil akil. Mempercepat makannya. Cepat makan, di akhir waktu, selesai makan, subuh langsung berjamaah salat subuh. Barakallahu fikum. Khamtina azakumullah, diterangkan tadi sebelumnya terkait dengan bersegera di sini waktunya kapan tergantung engkau makan apa. Jadi jangan sampai antum makan yang lama di waktu yang sangat sempit. Bahaya itu. Antum makannya sepiring nasi, ada lauk pauk, belum minumnya, belum kurmanya, gitu ya. Antum makan 5 menit sebelum azan. Wah, itu bisa membahayakan pernapasan dan perutnya antum. Sudah subuh. Enggak. Tergantung apa yang kamu makan. Barakallahu. Kalau makannya perkara yang agak lama, memakan, mengkonsumsinya, maka diperhitungkan. Sehingga disebutkan dalam bab yang setelahnya, bab ukuran jarak antara sahur dan sholat. Disebutkan 50 ayat. Itu sekitar 20 sampai setengah jam lah. Kalau dia baca dengan tenang, dengan tartil, hayati, mungkin bisa sampai 50 ayat. Setengah jam. Agak cepat sedikit, mungkin seperempat jam, 20 menit. Disesuaikan. Barakalakum. Intinya antara itu. Jangan terlalu jauh dari waktu subuh. Namanya ta'jil dan ta'khir. Qala rahimahullahu ta'ala babu qadri kam baina sahuri wa fajr. Bab ukuran berapa jarak antara sahur dan salat subuh. Ayat kata al-hafidh ay intihaus sahur wa bidau salah. Selesainya sahur dan mulainya waktu salat. Barakalakum. Dan yang dimaukan dengan sholat kata beliau dengan awal mula dimulainya sholat. Barakalakum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muslim bin Ibrahim al-Farahidi. Qala haddathana Hisham. Qala haddathana Qatada. Wa Hisham bin Abi Abdillah Tastawai. Bin Sambar. Qala haddathana Qatadah bin Di'amah As-Salusi bin Khattab. An Anas wa Anas bin Malik. Semoga Allah meridainya. An Zaid bin Thabit. Semoga Allah meridainya. Qal. Belum mengatakan. Tasaharna. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thumma qama ila salah. Kami makan sahur. Bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Lalu beliau bangkit untuk sholat. Kultu, saya tanyakan kepada Anas bin Malik, kam kana bainal adhani wa sahur, berapa jarak antara adhan dan sahur? Qala qadru khamsina ayatan, seukuran 50 ayat. Kata al-hafidh ay mutawassitah, 50 ayat yang tengah-tengah, la tawilah wa la qasirah, bukan ayat yang panjang, bukan ayat yang pendek, tapi yang tengah-tengah. La sari'ah wa la bati'ah, bacaannya juga tengah-tengah, enggak cepat bacaannya, enggak lambat banget bacaannya, tengah-tengah. Barakallahu fikum. Diperkirakan kalau zaman sekarang ikhwan sekitar tadi maksimalnya setengah jam atau 20 menit, barakallahu fikum, antara itu. Tayyib, di sini ada keterangan dari Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan fihi tilalatun ala anna al-faragh min as-sahur kana qabla tulu'il fajr. Ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya selesai makan sahur itu sebelum terbitnya fajar shadiq. Ya, jadi masih masa-masa sahur. Begitu selesai sahur sebelum subuh, tidak lama azan. Tidak lama adalah azan, barakallahu fikum. Ini namanya ta'khirus sahur. Nah, hukumnya sunnah, disunahkan untuk menunda sahur sampai menjelang azan subuh. Diperkirakan apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi diperkirakan. Kalau sedikit bisa menjelang subuh, kalau agak banyak atau yang dimakan berbeda akan dibutuhkan sedikit paling setengah jam sebelumnya. Dan ini hukumnya sunnah, barakallahu fikum. Hukumnya sunnah. Dan terus makan sampai azan subuh. Sampai terbit fajar shadiq, bukan imsak. Bukan imsak. Sehingga adil tadi itu yang tadi kita baca hadisnya Sa'id bin Sa'idi, adanya Zaid bin Thabit, ini semuanya membantah adanya imsak terkait dengan sahur. Ini semua adalah perkara sunnah, dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dikerjakan membawa kebaikan, keberkahan kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, fadhal. Baik, barakallahu fikum. Ada yang bertanya, sahabat yang mulia Ibnu Maktum adalah sahabat yang buta. Bagaimana beliau tahu fajar telah tiba? Jawabannya dikasih tahu sama sahabat yang lainnya. Dikasih tahu semuanya. Sudah telak, sudah muncul, langsung beliau naik. Barakallahu fikum. Kita sudah melihat fajar shadiq, tapi belum ada yang azan. Apakah masih boleh makan? Tidak. Tidak boleh makan. Sudah selesai waktu sahurnya. Dan seharusnya kalau muslimin segera azan subuh. Realnya, kalau bicara realnya, untuk azan subuh mereka masya Allah semangat. Bahkan ada yang katanya sih, yang menduga azan subuhnya terlalu cepat begitu. Masih kurang sekian menit, katanya begitu. Dipahami ya, artinya jangan terjadi, sudah subuh, enggak azan-azan, jangan terjadi. Paling satu masjid, dua masjid yang memang kurang dirawat, kurang diatur. Sehingga enggak jelas apa muadzinnya. Kalau di masyarakat, subuh itu mereka lebih tepat. Barakalakum. Nah, intinya patokannya fajar shadiq. Dan seharusnya yang muadzin sudah azan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menentukan fajar kadzib, fajar shadiq? Di tempat-tempat yang memungkinkan itu bisa dilihat. Tanah lapang, gurun sahara, enggak ada lampu, enggak ada apa, bisa kelihatan langsung dengan mata kelihatan. Ini fajar kadzib, ini fajar shadiq. Orang-orang sana paham betul. Di zaman sekarang ini yang penuh dengan bangunan tinggi, banyak lampu-lampu dan segala macam, apalagi perkotaan, susah untuk mengetahuinya. Sehingga para ulama sekarang mereka membolehkan untuk mengetahuinya dengan ilmu falak. Jadwal waktu sholat itu bisa dipakai, dicari yang paling akurat, yang paling amanah, yang paling tepat. Barakallahu fikum. Sehingga diketahui ini subuh, ini belum. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu. bisawab. Apa hukum sikat gigi ketika berpuasa? Boleh dengan persyaratan tidak ada yang masuk dalam tenggorokan. Barakallahu. Ya, yang jelas aroma atau bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi innallah dibandingkan dengan minyak wangi misik. Itu mengandungi syarat selama itu tidak menggunakan pasta gigi. Kalau mau menggunakan siwak. Ya, itu sebelum subuh sudah sikatan, kalau macam sudah sepanjang hari enggak. Sehingga aroma khas puasa sedikit merebak. Gitu ya, sampai antum maghrib baru kemudian kembali sikat gigi. Paham ya? Kalaupun ada yang menggunakan itu silakan selama tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokan. Barakallahu fikum. Sehingga aman puasanya. Apakah boleh makan atau minum sahur saat sudah dikumandangkan adzan subuh? Makanan di tangan dia. Ada khilaf di kalangan ulama dalam bab ini karena mereka khilaf tentang masalah riwayatnya. Ada yang mengatakan dhaif, yang mengatakan sahih. Yang mengatakan dhaif, maka tidak boleh. Langsung kamu lepas. Lagi megang adzan kamu taruh. Kamu taruh. Yang mengatakan sahih, mereka mengatakan yang di tangan saja. Kamu sudah di tangan mau minum gini, teruskan. Sudah setelah itu. Jangan teruskan yang di piring, yang di sebelahnya lagi, yang di sebelahnya lagi, kamu nikmati. Tidak. Itu bukan demikian penerapannya. Saya pribadi, antum fadhal mengkaji, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan hadisnya mu'al. Sehingga langsung taruh. Barakallahu fikum. Ada penyakit di mulut, biarkan. Supaya jangan mengalami hal yang semacam itu, maka dipikirkan sahurnya tadi itu. Kamu tuh makan apa? Bagus takhir, kamu tunda, bagus. Itu sunnah. Tapi pikirkan kamu makan apa? Kalau kamu makan kurma air putih, gak ada masalah. Kurma sudah hilang, air putih selesai. Begitu selesai sahur, belum subuh. Dipahami ya? Nah, kadang itu dialami oleh orang yang kesiangan. Orang kesiangan, ya Allah, langsung dia ke orang panik, wah buka ini buka itu udah sedapatnya dia makan, Allahu Akbar, gimana ini? Karena seperti itu, berjuanglah supaya enggak mengalami keadaan demikian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada sunnahnya membaca Al-Anfal pas waktu maghrib? Jawabnya boleh-boleh aja, semua Al-Quran kamu baca. Tetapi kalau diniatkan khususiyah Al-Anfal untuk maghrib, enggak ada riwayatnya. Yang ada apa? Al-A'raf. Difaham ya? Jadi kalau teman-teman membaca, silakan. Tapi kalau diyakini maghrib ada sunnahnya baca Al-Anfal, belum. Yang ada nas periwayatnya adalah Al-A'raf. Sudah lama enggak praktek ya? Lama ya? Lama banget ya? Masya Allah ini. Kapan prakteknya ini? Ya apa? Mana imam kita ini? Masya Allah ini. Para khufat-khufat kita ini. Gak usah dikasih tahu nanti pada anu semua. Surprise saja. Tak, tahu-tahu. Al-A'raf. Begitu ya. Karena Rasul dulu gak pernah ngasih tahu. Langsung beramal aja. Dan beberapa kali sebelumnya diamalkan di sini, imamnya datang kepada saya karena prakteknya pas jadwal saya taklim gitu loh. Mesti pilih yang jadwalnya saya, atau yang lain nggak dipilih. Saat apa? Besok mau Al-A'raf ya? Ya khair insya Allah. Tujuannya apa? Tuh ngasih tahu saya. Ya itu nggak taklim. Ya khair. Ya tidak. Saya udah dengar. Akhirnya saya nggak kesini. Saya sudah sana. Nah, saya di sana sholatnya di sana. Mau Al-A'raf, Al-Anfal, saya di sana sholatnya di sana. Jadi karena ngerti ya, saya nggak taklim. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Kamar ada, sebagaimana biasanya. Kalau di sini biasa. Dulu waktu di sini, sama-sama yang lain. Khair insya Allah. Silakan para imamnya sebelum waktunya, sebelum apa ini? Sebelum Ramadan. Bismillah. Ya Allah, amalkan sunnah sekali lagi supaya hidup sunnah di ma'had kita ini. Enggak masalah. Yang lainnya wallahu a'lamu bisawab. Enggak tahu jawabannya nih. Wallahu a'lamu bisawab. Cukup insyaallah ya. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.